yang membakar hari, titis keringat yang jatuh membasahi bumi, mengingatkan aku pada bahan gelora indah juga nurani. Menjeritlah hati sesak di persimpangan, kusut dan perih. Asyiknya ku menari, bonggeng tarianku dalam canggung irama hebat pesona. Betapa sumbang langkah yang kecundang diri, kegelisahan walau ketemu kini di belenggu gerhana. Sanubariku menangis kerana